Sebelum masuk kepada pembahasan, ada tiga konsep utama yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah arsip, yang kedua adalah supremasi, dan yang terakhir adalah ancaman siber. Mari kita bahas satu persatu konsep-konsep tersebut.